malam basah yang dingin tenang, begitu tenang. Masih dekat, masih teringat jelas saat percaya hilang dalam perjalanan. Seperti tidur panjang, ia pernah ku coba bangkit, benahi diri untuk jadi lurus dalam menjalani. Iringi setiap langkahku, hujan, hujan.